Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 terus sampai 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-6. Jadi dari pasal 10, 12 sampai 17 kita sambung pasal 11, 1 sampai 6. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bergantian bagian ini dari 2 Korintus 10 dan 2 Korintus 11. Baik, saya akan mulai dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Satu nanti kita lanjut. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Bahwa dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, satu alangkah. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sama-sama 6. Jikalau aku kurang paham, setelah pada waktu kita membaca bagian ini, kita melihat bagaimana kemudian Paulus yang sudah menyatakan sikap, lalu menempatkan dirinya dan berbanding dengan banyak orang lain rupanya di Korintus, yang selalu mengklaim diri mereka sebagai pelayan yang hebat. Ada kelompok-kelompok yang tampaknya dalam gambaran menarik dari pasal surat yang sebelumnya. Mereka-mereka yang mulai memberitakan Injil lalu menganggap diri paling hebat. Saya sudah bicara juga bagaimana orang mendiskreditkan Paulus ketika Paulus masuk penjara. Tuh lihat, dia masuk penjara. Tuh lihat, dia kalau ngomong itu memang menyinggung perasaan. Tuh lihat, dia kurang benar. Tuh dan segala macam. Jadi saudara, banyak orang-orang yang oposite terhadap Paulus, tetapi untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sebetulnya, minimum mereka mendapatkan pujian dan nilai. Kalau berbeda berarti benar. Seakan-akan begitu ya. Sehingga Paulus diposisikan pada posisi yang salah. Lalu banyak juga orang-orang yang berbicara, saya diundang di sana, saya diundang di sini. Itu gambarannya kalau istilah sekarang. Orang yang menaruh kop surat undangan dari mana-mana, diundang gereja mana-mana. Ya, lalu merasa diri lebih baik daripada Paulus. Saudara-saudara, ada banyak gereja tertarik untuk mengundang satu orang lalu berbicara. Tetapi kemudian tidak diundang lagi karena ternyata ekspektasi yang ada tidak memenuhi. Iya. Dan itu biasa di dalam lingkup gereja. Jadi kalau mau dijajarkan banyak, ya pasti banyak. Itu masih sederhana urusannya ya. Tetapi kalau ini yang dijadikan ukuran kebanggaan kan sangat mengerikan. Sayangnya memang dalam penginjilan terjadi juga kompetisi berlomba-lomba untuk mencari pengikut. Padahal mestinya penginjil berlomba-lomba membawa orang menjadi pengikut Kristus, bukan? Sehingga tidak ada satupun yang tertempel pada diri seorang pemberita Injil itu. Nah, Paulus mau coba meluruskan bagian ini dengan cara yang sangat luar biasa. Karena itu dia berdebat dengan orang-orang di Korintus lalu mengatakan apa? Kami tidak berani menggolongkan diri kami, membandingkan diri kami dengan orang tertentu yang memuji diri mereka sendiri. Artinya, dengan bahasa yang sangat luar biasa, Paulus menusuk dengan cara yang sangat jeli. Saya tidak akan mau berdebat, saya tidak akan mau berbanding dengan orang yang suka mengukur-ukur dirinya dengan ukurannya sendiri. Saya tidak akan terjebak di situ, itu maksudnya. Saya tidak akan terjebak pada satu diskusi yang membuat kita debat kusir, tidak ada mutunya. Saya tidak akan terjebak pada satu situasi yang semua ukurannya adalah diri sendiri. Kalau kau mengukur dirimu dengan ukuranmu, pasti kau akan merasa kau lebih baik dari aku. Kalau aku mengukur diriku dengan diriku, ukuranku, aku lebih baik dari kamu. Kan begitu kan? Tapi soal siapa yang lebih baik, kamu apa aku? Mestinya kita datang kepada Kristus itu. Biarkanlah firman itu menilai kita. Biarkanlah waktu itu yang menentukan kelas kita, bukan? Mestinya begitu. Oleh karena itu Paulus melihat betapa orang-orang ini datang merongrong gereja. Sehingga kesatuan gereja terus diombang-ambingkan. Menimbulkan pertikaian, perpecahan yang sebetulnya tidak perlu. Yang kalau terjadi, yang untungnya cuma setan. Mana pernah Tuhan untung gerejanya terpecah? Tapi jangan mimpi bahwa kita semua akan satu dalam ide dan pikiran. Itu proses pembelajaran yang harus kita capai. Setelah menikah saja suami istri. Ngerti istri sendiri, ngerti suami sendiri. Berpuluh-puluh tahun kita. Oh, tidak pernah 100% kan? Selalu ada dinamika. Kalau cuma maunya istri, maunya suami, semua keluarga bubar sudah. Begitulah bergereja sebetulnya. Dituntut kedewasaan. Sehingga ada saling pengertian, penghargaan terhadap nilai-nilai yang esensial. Jangan yang tidak esensial. Jangan mengukur dengan selera diri. Bagi saya ada orang sangat lambat. Tapi bagi yang lambat bilang saya keterlaluan cepat. Kan jadi salah juga dua-duanya kan? Di dalam teori leadership, saudara-saudara yang kekasih. Kalau speed leader itu 100. Yang dipimpin itu 50. Ini memang tidak mudah. Tapi tidak mungkin si leader turun menjadi 50. Atau si apa ini pengikutnya dipaksa naik 100. Kita ambil titik tengah 75. Dua-dua ngos-ngosan itu. Mengurangi kecepatan pun akan membuat kecapean yang luar biasa. Mempercepat pun menimbulkan keletihan yang tidak terbilang juga. Sehingga mengambil titik 75 itu tidak mudah. Tetapi itulah pembelajaran. Sehingga yang satu maju, yang satu coba mundur lalu pelan-pelan mengangkat. Sehingga 50 jadi 75, 85, 95, bisa 100. Lalu tambah lagi 100 plus. Proses. Saya mengerti teori itu. Saya mengajarkan itu. Tetapi ketika menjalankan, saya pun sadar sesadar-sadarnya. Gak gampang. Gak gampang, saudara. Oleh karena itu saya suka selalu mengatakan, jangan terlalu banyak berteori dalam berbicara. Selalu kita ukur teori kita dengan ukuran yang real dalam kenyataan sehari-hari. Bisakah? Mungkinkah? Sehingga itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya idealisme tetapi realistis dalam kehidupan keseharian kita. Ayo kita menginjak bumi ini kan kira-kira begitu. Sehingga Paulus tidak mau berdebat dengan mereka yang membanding-bandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Sehingga Paulus mengatakan alangkah bodohnya mereka. Harusnya kalau dia mau mengukur, ukurlah bukan dengan dirinya. Ukurlah dengan yang lainnya. Saudara, saya pinjam gambaran Paulus ini menarik bukan? Siapa yang tidak kenal Paulus? Dia bukan orang bodoh. Dia murid Gamaliel. Brilliant. Ya. Siapa yang juga tidak kenal Paulus sebagai pembantai pengikut Yesus? Surat kuasa ada di tangannya. Masa depannya begitu cerah. Tujuan satu, bantai semua pengikut Yesus. Siapa yang gak tahu Paulus dari sudut itu? Musuhnya Kristus, murid Gamaliel. Brilliant. Dan dia bukan keturunan orang kaya, orang miskin. No, secara ekonomi dia orang kaya. Maka dia punya warga negara Roma. Karena hanya orang kaya Yahudi yang bisa membeli itu. Ya urus PR-nya itu. Dan dia punya, saudara. Orang pinter, kaya, punya posisi. Penting. Tapi kemudian jadi rasul. Ada orang petantang petenteng. Tidak lebih pintar dari dia. Belum tentu lebih kaya dari dia. Dan yang jelas, tidak dikenal di dalam posisi majelis agama. Dia yang paling top. Dia cukup terkenal. Tapi mereka bilang Paulus beginilah, Paulus begitulah. Memang selalu mudah untuk menunjuk salah orangnya. Yang paling sulit adalah menunjuk salah diri. Karena kita sangat impoten dalam menilai diri. Tapi sangat omnipoten ketika menilai orang lain. Ini bahayanya hidup. Saya pun mesti terus bergumul dengan diri saya sendiri. Berkelahi, saudara. Tiap orang punya keunggulan dan kita mesti belajar itu. Kita mesti melihat itu. Nah, ini yang mesti menjadi bagian yang mesti kita perhatikan. Sehingga bagaimana kita belajar untuk mengukur diri kita sendiri dengan ukuran Kristus. Jangan dengan ukuran kita. Karena kita akan tertipu di sana. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus, kami tidak mau bermegah melebihi batas kami. Melainkan tetap dalam batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Yang meluas sampai kepada kamu juga. Ada beberapa aspek menarik di sini. Apa yang disebut Paulus wilayah kerja? Apa itu kata teritorial? Misalnya dia cuma dapat Yudea, orang lain dapat mana, atau dia keluar negeri, orang lain enggak, dan seterusnya. Pasti tidak. Ketika dia mengatakan apa yang diberikan Allah sebagai wilayah kerja, itu mencakup berbagai aspek, baik geografis maupun faktual dalam pelaksanaan itu sendiri. Tuhan pakai saya ke orang Roma, tapi bukan cuma ke Romanya. Kuasa berbicara kepada orang Romanya. Dan orang Roma yang dimenangkan adalah orang Roma yang Tuhan percayakan, yang Tuhan patok bagi seorang Paulus. Jadi bukan Paulus yang jadi hebat, gitu loh maksudnya. Maka Paulus tahu betul di mana Tuhan taruh dia, dia bekerja dan dia bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Camkanlah itu, pikirkanlah itu. Tidak semua kita bisa memainkan peran kita di semua sisi, Saudara yang kekasih. Saya belajar jadi pengkhotbah yang baik. Tapi saya bukan pemusik yang baik. Saya bukan penyanyi yang baik. Tapi kalau talenta saya dikasih Tuhan, saya juga tidak bisa mengingkari. Saya harus, kalau memang ada talenta musik, ya saya harus kembangkan. Kalau talenta nyanyi, ya saya harus kembangkan. Saya juga tidak boleh ingkari itu. Lalu berkata, ah cukuplah saya berkhotbah. Enggak bisa juga. Tergantung apa wilayah yang Tuhan beri kepada kita. Berlakulah. Tapi jangan kalau 5 wilayahmu, kau tunding yang satu. Lalu kau bilang, payah cuma satu saja. Nanti dulu saudaraku. Kalau Tuhan kasih dia satu, kau sedang memaki Tuhan yang memberi dia satu. Jangan sombong begitu, Atu. Maka jangan ukur dengan ukuran dirimu. Ukur dengan wilayah yang Tuhan patok bagi masing-masing. Hargailah. Saya kalau ngeliat pendeta di desa ya. Pendeta di desa itu diajar kadang-kadang tidak mudah. Sulit bagi mereka. Tapi secara sederhana saja. Mereka terus setia melayani. Aduh, makanya ya. Ya kebayanglah kita begitu ya. Tapi sejujur-jujurnya kalau saya ditaruh tinggal dengan mereka seminggu saja, saya sudah stres berat itu. Bukan soal makan, bukan soal tidurnya. Aktivitinya. Pikiran saya ini mau lari sana sini, itu kayak bisa lumpuh. Tuh. Berat setengah mati. Saya kalau sudah gak ada kerjaan, waktu kayaknya panjang banget satu hari itu. Karena saya terlatih dan terbiasa kerjakan ini, kerjakan itu. Tahu-tahu udah sore gitu ya. Kalau suruh duduk diam, bisa bengong. Tuh. Ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Saya gak bisa duduk diam. Minimal, saya mesti nonton TV, nonton film, atau baca. Atau pergi olahraga. Itu saya. Jadi, keunggulanku bisa jadi kelemahanku. Buat orang lain bisa lu di kampung tinggal gitu. Hebat lu dia. Kan gak taruh Big Man Sirait di sana. Kolaps dia. Hargai mereka. Jangan sombong kalau lu kau bilang kau pintar, dia bodoh. Eh nanti dulu. Pintarmu membuat kau cocok di kota tapi tidak cocok di desa sana. Itu pun realita. Baru kita bicara geografis dan pendekatan psikologis. Belum lagi pendekatan teologis wilayah yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerja. Kerjakanlah itu. Kerjakan kerjaanmu, tidak perlu kok komentar yang di sebelah sana. Menarik ya. Itu dalam soal nilai diri. Sehingga jangan menepuk dadamu, saudara. Tuhan paling gak suka. Ini yang kita perlu hati-hati sekali. Ini yang kita perlu jaga betul-betul teliti dalam hidup kita. Selalu ada godaan dalam hidup ini. Semakin banyak yang Tuhan percayakan, semakin tidak mudah kita menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang saya tergoda, gak mau lagi ngurusin yang kecil-kecil. Jujur saja. Terlalu banyak yang gede-gede yang bisa saya urus. Ah udahlah, ini ngapain lagi, ah ini ngapain. Tapi kemudian saya sadar betul. Emangnya waktu saya ngurus yang gede itu, siapa yang bawa saya? Tuhan kan? Kalau ada yang kecil ditaruh Tuhan, Tuhan juga kan? Yang sama kok, kenapa saya pilih? Yang besar saya mau, yang kecil enggak? Mana boleh? Aduh, belajar lagi. Karena dia yang memberi wilayah kerja itu. Kerjakanlah. Kalau memang kau sungguh cinta dia, lakukanlah. Jangan abai. Disitulah kita berkelahi dengan diri kita, saudaraku yang kekasih. Saya sering share ya. Kalau besok hari Minggu ini seminar saya bisa tidur jam 3 karena ada urusan lain, urusan ini, mesti urus lagi. Bikin lagi itu PowerPoint. Rasanya udah mau ambruk aja. Tapi tanggung jawabku pantang bagiku untuk tidak menjalankan itu. Sebetulnya kan bisa saja saya seminar tanpa PowerPoint. Atau asal lah. Saya tidak mau mengkhianati diriku. Minimal. Dan dalam komit saya kepada Tuhan, saya juga tidak mau mempermalukan dia. Karena itu saya paling jengkel dan orangnya. Dan paling gampang naik darah kalau kerjaan gak beres. Saya mesti berdoa mati-matian. Supaya jangan ngamuk-ngamuk dulu kan jadi repot lagi. Aduh, susah amat ya. Ribet amat ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara yang kekasih, bagaimana kita belajar untuk mengerti kebenaran? Bagaimana kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bukan perkara sederhana, bukan perkara gampang. Saya pikir disinilah pentingnya kita menyadari kehidupan kita. Wilayah kerja yang Tuhan kasih. Makin kita melayani Tuhan, percayalah, makin hangus kita. Makin kita dekat mengerti dia, makin sadar kita betapa jauh kita dari apa yang dia mau. Percaya. Kalau kau rasa dirimu baik cuma satu itu, kurang ngerti kau Alkitab. Pulang pikir baik-baik. Kalau kurang kau baca Alkitab itu, akan kau anggap dirimu paling baik. Tapi kalau kau baca kau tersentak. Saya jauh dari apa yang dituntut Tuhan. Saya sadar betul. Dan saya akan belajar untuk itu. Saya akan berkelahi untuk itu. Begitulah kita semua, bukan? Ambil perkelahianmu, ambil pertandinganmu. Kau juga harus belajar dalam dirimu. Sehingga kau menikmati pergumulanmu dengan Tuhan dan kau bisa berkata satu waktu, God, thanks. Kau berikan aku wilayah ini dan aku sudah mengerjakannya. Maka puaslah hidupmu. Taulah kau lihat. Lalu Tuhan tambah satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi lapan. Hati-hati loh, jangan besar kepala. Udah lapan loh, aku jago loh. Dulu cuma satu. Nanti dulu, ini bukan perusahaan ini. Perusahaan kecil jadi gede, boleh kita tepuk dada ya. Ini bukan soal itu. Ini soal pelayanan. Makanya Alkitab bilang setia dalam perkara kecil. Ditambahkannya kesetiaan dalam perkara yang besar. Artinya kau dapat pun yang besar karena kau setia dalam kecil. Itu upah kok. Bukan tentang kau seberapa hebatmu. Pentingnya kita menelaah. Pentingnya kita menyadari. Mana wilayah kita? Ini yang jadi perlu. Sehingga tidak bisa kita mengerjakan semuanya dalam hidup kita, bukan? Kita manusia terbatas. Jangan kita mau menjadi maha hadir dalam segala hal. Semua mau kita, padahal kita enggak bisa. Ukurlah diri kita. Ukurlah wilayah yang Tuhan kasih pada kita. Kerjakanlah. Dan tertiblah. Lakukanlah dalam rasa syukurmu kepada Tuhan. Sehingga syukurmu akan membangunmu untuk makin mengerti kebenaran penuh. Dan engkau bertumbuh di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan. Camkanlah. Nah ini yang menjadi hal-hal yang perlu untuk kita pikirkan. Sehingga bagaimana dikatakan oleh Paulus. Bahwa kemudian kami tidak mau bermegah. Ya, melampaui batas. Kami akan bermegah, artinya menjalankan apa yang Tuhan mau. Kami akan bermegah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan bermegah karena kami lebih hebat dari orang lain. Gak mau. Saya kagum ya, saya pikir-pikir ya. Jadi dia mau bermegah cuma satu, kalau aku boleh lakukan apa yang Tuhan mau, berarti aku sudah jadi hambanya. Oh, thanks God. Gitu loh. Jadi gak ada waktu dia mau meng-compare dirinya dengan orang lain. Tetapi ternyata orang lain itu selalu meng-compare diri. Ah, Paulus begini, kami begini, Paulus begini, kami begini. Mereka gak bisa lihat apa yang mereka kerjakan. Dan mereka tidak bisa lihat apa yang Paulus kerjakan. Pikirkan baik-baik, Paulus dipakai Tuhan. Menulis lebih dari separuh surat di perjanjian baru. Paulus dipakai Tuhan pergi ke berbagai orang-orang kafir. Baik yang Yunani, ya, baik yang di Roma dan berbagai kota-kota Asia kecil lainnya. Dia melanglang buana, melahirkan banyak murid-murid yang bermutu. Ada Timotius, ada Titus, dan lain-lainnya. Dia menyuruh tadi bangsawan seperti Filemon untuk bisa memaafkan Onesimus, sang budaknya. Waduh, dan seterusnya. Wih, jempolan. Tapi heran ya, Orang tetap anggap Paulus payah, ini kurang, itu kurang. Nah, itulah pelayanan. Yang ngoceh-ngoceh kurang ini tidak mengerjakan 10% pun dari kerjaan Paulus. Tapi bisa loh. Padahal mestinya kan, kalaupun gak mau memuji, minimum apa? Ya diamlah. Kalau tidak mau puji si Paulus ya gak apa-apa. Tapi minimal, diamlah, jangan berbicara. Kau tidak suka tidak mengapa, tapi kalau kau mau tidak suka tolong lihat dulu apa yang kau tidak suka dari si Paulus. Tapi lihat fakta-fakta yang dikerjakannya, maka ukurlah dirimu. Sehingga engkau tahu apa yang harus kau katakan dan kau lakukan. Sehingga saudara, apa yang dikatakan Paulus pertama menjadi ciri murid Kristus itu bukan? Bekerjalah dari wilayah yang Tuhan kasih dan jangan pernah besar kepala. Jangan pernah terjebak untuk berbanding-banding dengan orang lain. Karena itu hanya pekerjaan orang dunia. Anak Tuhan akan mengerjakan apa yang dikerjakannya. Dan dia tahu ketika dia bisa menyelesaikan. Itu semata-mata anugerah. Kita ke Papua ya. Kalau jadi bikin sekolah ya. Kalau Tuhan mau jadi. Kalau enggak jadi enggak pusing. Tapi kalau jadi ya kerjakan. Simpel-simpel saja ya. Entah sudah berapa yang datang sama saya, lalu ngomongin Papua, ngomongin, kapan lagi Pak mau dimulai, kapan? Saya bilang pelan-pelan dulu. Kalau saya mau sudah saya bisa buka tampungan rekening dana masuk. Ya kalau jalan, bisa kan bikin jalan? Bisa, gampang. Kalau itu Tuhan mau, kalau enggak. Pelan-pelan lah, kalau Tuhan kasih wilayah itu sama kita kerjakan. Jangan takut, pasti bisa kita kerjakan. Karena Tuhan yang memberikan. Nah ngerti apa yang Tuhan kasih apa enggak aja udah susahnya setengah mati. Bukan sekedar saya mau sini. Bukan begitu. Kadang-kadang banyak juga orang enggak ngerti, bisa ngerti lah ya. Pak Bingman mau dikerjakan semua. No. Saya bukan tipe itu. Entah sudah berapa banyak lembaga yang bertingkat nasional minta saya masuk di dalam kepengurusan. Tapi saya bilang nanti dulu. Merasa mesti harus ke situ. Saya siap bantu, siap berteman, tapi tidak untuk kecemplung ke situ. Berproses, berjalan, bergerak untuk kita menyakukan apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup. Enggak gampang. Mengerti apa yang dia mau saja kita sudah sulit, belum lagi mengerjakannya. Maka jangan sampai habis waktu untuk menepuk dada. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita dipakainya. Oleh karena itu, kami tidak akan mau bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain. Saya kagum itu. Jangan main klaim-klaiman. Karena apa? Yesus pernah mengajar satu kalimat kepada para rasul. Kalian hari ini menuai apa yang kalian tidak tabur. Ingatlah, kata peribahasa. Yang satu menabur, yang lain menuai. Dua-dua akan bersuka cita. Tapi tidak ada dua-dua besar kepala. Karena menabur bisa nangis ya. Capek khotbah. Kagak ada yang tobat tuh. Kayaknya kita fail. Ini orang khotbah tep satu kali. Blubuk, semua orang bertobat. Hebat lu dia satu kali khotbah bertobat. Ngawur kau, gak ada yang hebat itu Tuhan. Dia cuma menuai apa yang dia tidak tabur. Tuhan menumbuhkan. Si Yunus itu ngomel-ngomel itu. Di Niwe, jengkel dia dipaksa. Dia ngomel, bertobat semua itu. Tapi tolong jangan jadi pengkhotbah ngomel-ngomel. Lalu kau pikir bertobat orang. Enggak tentu juga. Karena Tuhan mau Niniwe dan wilayah itu diberikan kepada Yunus. Yunus gak mau. Hebat ya. Sebaliknya Elia merasa kecewa. Kenapa dia sudah membunuh 450 Nabi Baal itu? Tetapi orang Israel tidak berubah. Jengkel. Tuhan, aku ternyata tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia merasa fail. Buat apa? Tampaknya dia seperti membandingkan diri dengan Musa. Membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi sendirinya cuma sampai Gunung Nebo. Tapi Tuhan berkata kepada Elia, Elia. Sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, kau sampai Gunung Nebo. Tapi matilah Elia di apa Musa di Nebo dan diangkat ke surga. Betapa Tuhan membela Musa. Tuhan tahu apa yang baik buat Musa. Begitu juga Elia. Memang tidak ada yang kau lihat. Tapi aku akan memberikan kepadamu 7.000 orang Israel yang sejati. Padahal jutaan itu orang Israel. Dan cuma dikasih 7.000 pula. Itulah Tuhan. Elia. Akan kuberikan wilayah itu. Ukurannya dia. Saudara-saudara, seni dalam mengerti posisi melayani menjadi sangat penting. Saudara. Jangan terjebak. Itu sebab menjadi tidak mudah. Saya harap saudara kalau mau menilai orang, mau pasangan kayak mau apa kayak, nilailah dengan objektif. Oke, banyak hal yang saudara gak suka dari istri. Banyak hal yang saudara gak suka dari suami. Tapi saya selalu percaya ya, terlalu banyak juga yang lebih dari dia, bukan? Hanya saja kepala kita sudah terlalu cinta diri kita. Sampai kita tidak lagi bisa melihat kelebihan dia. Nah ini yang jadi repot. Saya harus jujur. Kalau lagi sama istri, debat-debat ribut-ribut misalnya. Tapi kalau saya lagi pergi sendiri, lagi duduk gitu. Gila ya, benar penting banget istri kita ya. Aduh betapa luar biasanya sebetulnya apa yang dikerjakan istri buat kita. Pas lagi sendiri itu. Pulang ketemu ya ribut lagi nanti. Geger-gegeran lagi kan gitu ya. Seni memahami hidup itu saya sadar betul. Bodoh kali gitu ya. Lulus-lulus. Teorinya udah tahu. Dari itu belajarlah. Jangan menilai orang dari sepotong berita. Belajarlah. Jangan menilai orang hanya dari sisi kita. Lihat seutuhnya. Lihat sepenuhnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita objektif, hidup ini nyaman sekali, nikmat sekali. Oh, kalau kita bilang orang tidak baik, sebaik apakah kita? Itu penting. Sudah sehebat apa kita? Maka janganlah mengukur dengan ukuran diri sendiri. Itu yang dikatakan Paulus. Mereka membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jangan. Tetapi marilah kita hidup saudara-saudara seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kami hidup memberitakan Injil itu. Bahkan kayak hidup jauh ke daerah-daerah terpencil. Bukan cuma di Korintus, kota pelabuhan yang besar itu. Wah, cara Paulus menarik ya. Ini yang saya bilang tadi, kebenaran yang diungkapkan tetapi betul-betul menjadi satu apa apologetika yang luar biasa. Semua orang menepuk dadanya. Injil top di Jakarta misalnya kan. Paulus bilang, aku pun ngercak. Tapi Tuhan kami beri wilayah sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok sana. Dan aku bersyukur karena itu. Dan akan ku kerjakan. Itu kalau diteruskan, mereka-mereka yang top itu suruh ke sana. Mana mau itu. Saudara bisa nangkep ya. Maka saya kagum sekali. Paulus ini kalau sudah berdiskusi, wow, luar biasa. Dia tidak pasti lidah. Tetapi logika pikirnya dari tulisannya itu ketangkap luar biasa. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana kemudian dia membawa hal-hal yang luar biasa. Supaya kemudian dalam pelayanan iman orang yang dilayan itu makin bertumbuh. Makin luar biasa. Dan itu juga yang diharap kepada orang-orang yang di Korintus. Kami pergi ke berbagai daerah yang dipatok Tuhan untuk kami. Kami tidak akan pergi ke daerah yang dipatok Tuhan untuk mereka. Paulus tidak sedang buka wilayah main kuasa-kuasaan, main jago-jagoan, main hebat-hebat. Pelayanan punya Tuhan kok. Ngapain kamu bikin, Tuhan gak pernah suruh kamu. Tapi kalau Tuhan suruh, jangan pernah ngelawan. Lakukanlah. Saudaraku, jujur mengerti kehendak Tuhan tidak mudah. Kalau Tuhan di pihak kita, percayalah. Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri. Kalau terlalu banyak kesulitan dalam hidup kita, hati-hatilah. Periksa diri kita. Apakah kita salah langkah? Ada waktu memang badai bertiup. Tapi jangan sampai itu bukan badai yang datang dari luar sana. Tapi badai yang kita ciptakan. Jangan. Bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan itu. Tak mudah. Bisa terpuruk kita di sana. Nikmati persekutuan dengan dia. Berjalan dengan dia. Jalan dan nikmati semuanya. Oleh karena itu barang siapa hendak bermegah, boleh. Tapi bermegahlah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saya suka kalimat ini. Menarik ya. Hei, jangan kau bilang puji Tuhan. Saya dipakai Tuhan gini. Wah, saya luar biasa. Nanti dulu Tuhan memuji kau enggak? Boleh kau puji Tuhan itu. Belum tentu Tuhan memuji kau. Boleh kau bilang, aku cinta Tuhan. Persoalannya, yang bawa sekali-kali mikir, Tuhan cinta kamu enggak? Kalau mau jujur pada diri, saya mau cinta Tuhan, tapi kau pikir-pikir, ada kelakuan-kelakuan ku yang menjengkelkan dia. Alamak, kayak apalah ini? Parah aku ini. Ada enggak beres ini? Aduh, Tuhan ampun. Mempertanyakan apakah Tuhan mencintai saya. Mengukur dari firman-Nya, kita tersentak saudara. Jauhkan dari standar yang di model kitab itu ya. Saya suka bilang minimal tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kamu susah itu. Berdoa saya untuk itu. Enggak pernah dimaki orang, caci orang, coba tahan deh. Tapi beratnya setengah mati. Sulit tersobek-sobek. Biar kata untuk Tuhan. Apalagi kalau memang kita sudah benar kan. Makin marah lagi kita. Padahal justru karena benarnya kita disobek. Mestinya diam. Tampar kanan kasih kiri. Enak sekali. Saya bisa khotbahkan dari berbagai aspek. Tapi kalau kalian tanya. Bagaimana dengan menjalankannya Pak? Jujur saya harus ngomong. Lama terseok-seok. Kalau orang bilang satu hari mestinya 5 km jalan. Ini cuma 5 meter ini. Seok-seok kaki kita itu. Maka malulah di Tuhan itu. Malam pun berdoa jadi berbeda ya. Tuhan ampuni aku. 7 kesempatan kau kasih. Untuk aku melakukan kebenaran. Hanya 2 yang sukses ku jalankan. 5 berantakan semua. Ampuni aku. Tapi kalau kau doa, Tuhan terima kasih. Aku tadi hebat melakukan 2. Tuhan luar biasa. Nah, itulah susahmu. 5 yang gagal lupa kau. 5 itu yang kau lihat, jangan 2. Karena 2 itu sudah harus itu. Betul enggak? 2 itu sudah harus. Namanya anak Tuhan ya. Yang 5 itu yang enggak harus kok kejadian. Nah itu yang ditangisi. Sehingga hidup kita makin berubah. Mencari apa yang Tuhan mau. Saudaraku, nikmati hidup dipimpin Tuhan. Jalanilah, percaya. Tuhan akan menolong kita menikmati itu step by step. Indah di dalam dia bersama dia. Lakoni. Ya. Dan jangan salah dengan Paulus ya. Aku begini, aku begitu. Tapi hati-hati, Paulus tidak sedang menombongkan diri. Paulus lagi bicara perjuangan, pergumulan dalam kemurniannya. Sehingga kalau kita baca beritanya beda sekali. Justru dia mau menunjukkan betapa hebatnya dia. Tapi betapa tidak berartinya dia di hadapan Tuhan itu. Oleh karena itu dikatakan alangkah baiknya jikalau kamu sahabat terhadap kebodohanku yang kecil itu. Keren ya. Kalaupun aku tidak cocok dengan kau semua. Sabarlah kau pada kebodohanku yang kecil itu. Istilah kecil ini menjadi menarik, Saudara. Apa kebodohan kecil, apa kebodohan besar? Kebodohan kecil itu mau dikatakan kebodohan yang bukan kebodohan. Hanya karena aku tidak cocok dengan seleramu. Bisa ngerti, Saudara? Ya? Tapi tolonglah kau sabar. Kalau kau memang anak Tuhan. Menarik juga ya. Kalian bilang, dengar gini, dengar gitu. Lalu kalian anggap aku gini. Minimum kan kau anak Tuhan. Sabarlah pada kebodohanku yang kecil itu. Tolong lihat apa yang kukerjakan yang besar itu. Kalau mau pakai ukuran. Karena itu dia bilang kalau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Menarik, Saudara. Ya. Ayo kita nikmati. Karena kalau Saudara, makin kita setia melayani, makin kita masuk dalam pelayanan murni, makin banyak yang gak enak. Saya itu. Jangan kecewa karena itu. Kita sudah kenyang makan tidur urusan begituan. Diocehin. Hanya saja saya belum kenyang. Berhasil dalam Tuhan. Banyak feel-nya. Banyak yang saya ladeni, banyak yang saya juga ngamuk. Gagal. Sekalipun punya kebenaran untuk membela diri. Tapi sebetulnya bukan itu yang Tuhan. Paulus tidak kehilangan akal. Paulus tidak habis dan terjebak dalam amuk yang tidak menentu. Ini hebat. Kita belajar dari Rasul. Oleh karena itu dia mengatakan, memang kamu sabar terhadap aku. Jadi cara Paulus bermainnya, sabarlah padaku dalam kebodohan kecil ini. Memang kamu sabar padaku, artinya kamu masih mau dengerin aku. Tapi kadang kamu lari ke sana. Ayo dong, belajar dong yang pas. Sehingga nilaimu itu menjadi utuh. Ya. Dan aku pun cemburu kepada kamu. Ya. Kenapa? Dalam cemburu ilahi. Karena aku telah mempertulangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci pada Kristus. Artinya, jemaat itu betul-betul diajari, betul-betul hidup murni. Supaya menjadi mempelainya Kristus itu. Paulus membenahi jemaat Korintus ini, begitu loh. Itulah sebetulnya tugasnya hamba Tuhan, bukan? Bagaimana menciptakan satu generasi? Gak gampang. Kalau satu gereja banyak pengikut mah gampang. Di sini enggak berapa banyak kita. Apa laku semua nama kalian? Suri. Apalagi makin kemari ini. Makin payah ini. Aduh. Namanya siapa ya? Kadang-kadang khotbah sudah ada toko yang mau. Udah di depan pintu otak itu. Tuh. Sudah mau terakhir khotbah baru keluar. Dari tadi enggak nyampe-nyampe begitu ya. Bayangkan kalau kalian banyak. Enggak tahu lagi aku. Tapi Imam Pendeta selalu punya jurus ya. Ya saya kan hafal semua. Gimana mau menggembalakan itu? Kenapa aku lebih suka? Terus membuat beberapa kelompok-kelompok WA. Karena rasanya lain ya. Melatih orang itu dalam kelompok kecil, kita ingat, terus kita lihat. Dia 2 tahun lalu itu konsepnya gini nih. 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Makin kemarin, ih makin indah loh. Sekarang dia begini, oh God, thanks. Rasanya itu lain loh. Saya paling senang kalau seorang itu yang, Pak Bikman, aduh thank you ya. Suami saya udah mulai banyak berubah loh. Rasanya itu, God, thanks. Ada something yang kita bisa dapat. Tapi saya paling pusing, Pak itu kan jemaat Bapak. Iya. Wah kemarin kacau tuh begini-begini. Aduh ma! Maklumlah pendeta itu, kalau orang udah deket kita kayaknya semua orang jadi suci. Tuh. Padahal kita pun gak suci-suci. Tapi itu orang. Padahal belum tentu orang itu benar di dalam satu gereja kan bisa macam-macam. Nah ini pergumulan. Yuk kita jalani yuk sama-sama. Supaya aku menikmati persekutuanku dan nikmatku dengan Tuhan. Begitulah saudaraku. Engkau pribadi pun menikmati dan berkata, thanks God. Mainkan peran kita. Ya sebagai suami, istri, orang tua, anak apapun. Selalu ingat jangan pernah mengukur dengan ukuran diri kita. Tapi ukurlah dengan ukuran Kristus itu. Tetapi ku takut kalau pikiran-pikiran kamu disesatkan dalam kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus. Sama seperti Hawa. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang yang datang itu, kau terlalu sabar sama mereka. Artinya sabar terhadap ajaran sesat itu. Hati-hati ya, sabar terhadap ajaran sesat dimaksud adalah bukan seperti kita sabar dengan orang. No. Ini kompromi terhadap ajaran itu. Mestinya kau hardik ajaran itu. Mestinya kau hardik kesesatan itu. Kau bisa seperti si Hawa itu. Sudah si ular datang. Apakah Tuhan larang kalian makan semua? Oh enggak, yang ini boleh. Enggak lah gini-gini. Diteruskan si Hawa pula ngobrol. Sok cantik dia ya. Sok ramah dia. Diskusilah. Masuklah si setan itu. Dibodohin Tuhannya kau itu. Coba kau makan. Pasti kau menjadi top. Kau nomor 1. Kau sama Tuhan sama. Makanya Tuhan takut. Ditakut-takutinya kau. Ya ah yang benar. Sungguh. Masa sih perempuan secantik kamu gak ngerti. Wah berbunga-bunga lah si Hawa. Cantik ya, cantik ya. Kau cantik kali. Apalagi kau makan buah ini tambah cantik kau. Waduh sudah. Dimakannya lah buah itu. Bubar. Diberinya apa? Pintu. Tegaslah. A untuk A, B untuk B. Sesat untuk sesat, benar untuk benar. Jangan kompromi. Tapi awas ya, jangan kau benci orangnya. Ini kadang-kadang kita campur aduk nih. Kita lagi bicara konsepnya, kesesatannya. Jangan orang yang kau benci. Karena memang kita biasalah ya, sukanya kan pahe ya, paket hemat ya. Jadi benci ajarannya sekaligus orangnya. Ini rusak juga kita. Enggak boleh. Tuhan benci dosa orang berdosa. Tapi Tuhan mencintai orang berdosa dan akan menolong. Tapi barang siapa yang bersekutu dengan dosa, Tuhan buang dia. Hati-hati kalimat itu. Jadi begitulah saudara. Jangan kompromi pada ajaran salah itu. Karena seperti si Hawa, pelan-pelan dia Hawa kau. Hanyut nanti. Lah celakanya karena kita udah dekat, hanyut enggak berasa. Saya kasih contoh gampang ya. Kalau kita dekat dengan seorang, lalu dekat sekali dengan orang, sangat baik, luar biasa. Dia pendeta. Tapi ajarannya kacau nih. Tapi karena kedekatan kita, begitu luar biasa dan kita yakin dia baik, terus makin dekat, lama-lama apapun yang diomonginnya apa? Ya masuk. Ah Bapak gak tahu sih, orangnya baik. Memang baik. Aku gak lagi bicara orangnya jahat. Dia lebih sabar dari Bapak. Betul loh dia lebih sabar dari saya. Tapi sorry loh, ajarannya salah loh. Wah, you salah, you gak ngerti banyak. Aku yang dimaki-maki kan. Apalagi kalau kebetulan dia gak suka dengan caraku misalnya ya. Dengan temperamenku gak cocok, kalau kesana cocok. Pasti dia akan opposite. Lalu diikutinya lah ini. Masuklah ke ajaran sesat. Mengerikan. Itu yang dibilang Paulus. Jadi seni hidup Kristen itu luar biasa ya. Bersahabatlah dengan semua orang. Tapi pila-pila ya. Mana yang kamu dekat, mana yang enggak. Kenali lo ajarannya. Jangan jadi pecundang. Yang kebawa ke sana dan kebawa ke sini. Nyatakan sikap. Kadang jadi kurang enak. Karena kita biasa jalan sama, terpaksa enggak. Apa boleh buat. Kecuali kau mencintai dia lebih daripada Kristus. Terserah. Tapi kalau kau mencintai Kristus lebih dari apapun. ajaran yang salah itu jangan ikuti. Maka Paulus mau bilang apa? Jaga kau sedemikian rupa supaya menjadi perawan suci yang tidak ternodai. Supaya kau layak di hadapan mempelai itu kalau datang. Tapi kau mulai ke kiri, ke kanan. Hati-hati. Nah, itu jeritan seorang gembala hebat. Rasul itu berteriak supaya domba-domba ini jangan tergelincir. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Jagalah. Latihkanlah. Sehingga dengan demikian engkau terlatih dalam hidupmu. Oleh karena itu dikatakan pula oleh Paulus kan, kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain dari Injil yang kamu terima. Ada kan? Injil lain, Kristus lain. Betul. Kalau kau bilang Yesus itu ikut dia, kaya kau, sembuh kau, semua gampang. Itu Yesus yang lain sudah. Kok Bapak ngomong gitu? Karena Yesus itu sendiri bicara. Ikut aku. Apa? Cangkal dirimu, pikul salibmu. Bukan perkaya dirimu. Tetapi kalau Tuhan mau kau kaya, tidak ada yang bisa menahan rezeki. Tambah kaya kau. Urusan kaya itu urusan kecil. Berkat Tuhan itu. Tuhan bisa kasih kita limpah. Amin. Urusan sembuh, urusan kecil. Mati pun bisa dihidupkannya. Apalagi cuma sakit. Tapi bukan berarti kalau kau sakit tidak memuji dia. Jalani. Pegang. Itu sebab saya selalu bersyukur ya. Saya bukan orang yang sehat. Klep jantung saya problem. Tapi hanya saya bersyukur, baru ngerti. Karena itu menolong aku dalam pemahamanku akan Injil. Bagaimana cara Tuhan membentuk segala sesuatu. Tuhan tidak pernah salah. Tapi kalau mau berburuk sangka, Tuhan percuma dong udah pelayan udah gini kok gini terus gitu ya. No. Nikmati. Tuhan baik dalam segala langkah-langkah kita. Oleh karena itu dikatakan apa? Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Orang-orang yang ngaku-ngaku hebat itu. Yang ngaku-ngaku jago itu. Ya. Jikalau aku kurang dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Perhatikan kalimat ini menarik kan? Kemarin dia bilang aku sulit berbicara dengan kalian, tapi jangan pikir nilaiku berubah. Tidak. Kalau aku pun berkata-kata, kalah dengan orang-orang yang pintar-pintar itu, rasul yang tiada tara itu, nah itu istilah Paulus menyebut mereka-mereka yang suka beritakan Injil lain itu. Tapi sorry ya, tidak dalam pengetahuan. Nah, tulisan ini menunjukkan. Kalau aku kurang paham dalam berkata-kata, tidak demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di segala hal. Ujilah Injil yang kusampaikan padamu. Kepada orang Galatia, Paulus juga ngomong. Hei orang-orang Galatia, Injil yang kuberitakan kepadamu itu bukan Injil manusia. Aku bukan manusia yang mengajarkannya. Tuhan mencerahkan aku dan memberi aku pengetahuan. Itu menarik loh. Petrus pun berteriak kepada orang-orang sejamannya. Hei kalian ingat tidak ada nubuat datang dari keinginan manusia. Kecuali oleh roh Allah. Kenapa? Karena memang di zaman para rasul. Mereka berkelahi dengan banyak hal-hal yang palsu-palsu. Aspal. Asli tapi palsu begitu ya. Sampai sekarang? Yes. Maka perkelahian seorang pendeta yang sejati. Bukan perkelahian bagaimana membangun gedung gereja kita. No. Sekunder itu kecil itu. Perkelahian kita adalah bagaimana kita jadi gereja yang benar. Itu sulit itu. Yuk berkelahi yuk. Sehingga kita maju dan makin bertumbuh. Oleh karena itulah kemuritan itu tampak pada kita. Murid yang sejati itu, murid Kristus itu, ingat. Dia tidak akan membesar-kesarkan dirinya dengan ukuran dirinya sendiri. Murid yang sejati itu, dia tidak akan bermegah karena kehebatannya. Tetapi dia akan bermegah karena siapa? Tuhan. Yang kedua, murid yang sejati itu mungkin tidak pernah, tidak pintar berbicara, tidak pintar berkata-kata. Tapi tidak dalam pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dan menelanjanginya. Dia kuat dan logik di situ. Murid Kristus yang sejati itu, murid Tuhan yang benar itu tahu bahwa di mana dia ada dan melayani, itu adalah wilayah yang dipatok Tuhan, yang diberikan Tuhan padanya. Maka dia tidak perlu besar kepala untuk keberhasilannya. Karena datang dari siapa? Tuhan. Dan akhirnya murid Tuhan itu lalu rindu. Bukan saja dia memuji Tuhannya, tapi dipuji oleh Tuhannya. Hanya satu orang yang dipuji Tuhan, yang melakukan apa? Kehendak Tuhan itu. Maka dia berkata, tidak setiap orang menyeru Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak. Jangan buang waktu kita terlalu lama. Jangan buang waktu kita terlalu banyak sebagai orang Kristen. Beraktivitas, berkegiatan, bergereja, segala macam kita lakukan. Tapi sejatinya kita jauh dari Tuhan. Karena kita tabrak sana, tabrak sini. Kita jadi batu sandungan. Please, jangan. Kau boleh benci pada orang lain, kau boleh tidak suka pada orang lain. Tapi tidak ada alasanmu, abai pada tugasmu melayani dia. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Saya akan berkata, andai kata, umpama, Tuhan mengizinkan saya, harus bergerak sendirian, aku berdoa, Tuhan tolong, jangan aku jadi jatuh dan lari. Kalau tadi beban itu dipikul 4, 5, 6, 8 orang, sekarang sendiri tidak mengapa, engkau akan beri aku kekuatan. Walaupun aku mati karena beban ini, biarlah aku mati. Tapi aku tetap bersamamu dan kupikul beban yang daripada. Yuk kita berdoa. Taruh pada batin. Orang lain boleh tidak serius pelayanan, tapi jangan kita. Amin. Orang lain boleh main-mainan pelayanan, tapi jangan kita. Orang lain boleh tidak tanggung jawab pelayanan, jangan kita. Itu murid Tuhan. Kau jengkel pada ini itu. Sorry, please close jengkelmu itu. Lakukan apa yang harus kau. Karena yang kita layani siapa? Tuhan. Bukan manusia. Biar kita taruh dalam hati kita. Sehingga kemuritan kita makin kental, makin nyata. Ingat, jangan berkompromi. Yang salah, katakan salah. Bukan membenci, tapi itu mesti. Sehingga dengan demikian, hidup kita teruji. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak, saudara. Coba kita lihat hidup kita, diri kita, ciri-ciri kemuritan itu. Adakah pada kita? Berdoalah. Kalau mungkin kita pelayanan terombang ambing, pasang surut, naik turun hanya karena orang lain, katakan Tuhan ampuni aku. Tidak ada alasanku untuk itu. Harusnya aku melakukan, karena aku melayani. Bahkan ketika aku sendirian, jangan biarkan aku melarikan gelanggang itu. Tapi tetap di situ. Bahkan kalau maut menjemputku di situ, aku tetap memegang pelayanan itu. Aku tidak lari darimu. Berdoalah. Berdoalah. Supaya jangan lagi kita mengukur orang lain dari diri kita. Tapi mari kita ukur dari Injil itu. Dan mari kita juga mengukur bukan hanya orang lain dari Injil itu, tapi juga diri kita. Sehingga kita bercermin kepada Injil itu. Berdoalah. Jangan menghardik orang hanya karena satu sisi, tapi mengabaikan sisi yang lainnya. Persahabatan kita tidak akan langgeng. Tapi nilailah orang dari semua sisi. Tapi, sahabat yang sejati tidak akan membiarkan ada sebuah kesalahan. Dia akan mengkoreksi alangkah indahnya hidup ini. Kita saling berjaga-jaga, saling menasihati, sehingga hidup sebagai murid Tuhan yang sejati. Berdoa. Ketika kami melihat perjalanan hambamu, ya Tuhan, sadarlah kami. Rasul yang besar, yang Tuhan pakai hebat dalam ukuran kemanusiaan kami. Tak akan pernah ada orang yang puas. Fitnah akan bertebar. Tapi kami juga akhirnya tersentak dan sadar. Karena itu ternyata bukan hanya menimpa rasul-rasul yang top itu. Yang hebat itu dalam ukuran manusia. Bahkan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kebenaran yang Kau kumandangkan. Kau ditangkap, disalibkan. kekuatan dunia memberontak. Sadarlah kami dan tersentaklah kami, gentarlah batin kami. Kemuritan kami diuji terhadap situasi seperti itu. Akankah kami tetap di jalanmu? Pertanyaan yang perlu kami jawab dalam kemuritan kami. Ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memurnikan batin kami. Hidup kami berkenan kepada Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa di dalam surga, kami segerakan segenap hari-hari kami dalam tangan-Mu. Sebagai gereja-Mu terus tolong pimpin kami, rencana program kerja gereja. Ajari kami. Hanya membuat itu di atas kertas dan melaksanakan rutinitas target-target kerja kami. Tapi sungguh menaruh hati kami berkelahi di sana. Untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami melayani dengan batin yang murni dan menikmati persekutuan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan yang baik dan terbaik dan paling baik yang bisa kami kerjakan. Belajar kami melengkapi diri dan terus makin lengkap oleh belas kasihan-Mu. Karena kami tahu ketika kami melayani-Mu ya Tuhan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Berkati gereja, kesatian para pengurus, kesungguhan kami dalam menjalankan tugas. Campur tangan Tuhan jadi doa dan pengharapan. Kami juga berdoa apa di dalam surga untuk berbagai pergumulan jemaat-Mu. Supaya sungguh boleh menemukan kemuritannya. Tuhan tolong tiap jemaat. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, ajar. Mereka tidak sendiri, Tuhan selalu menyertai. Biar Tuhan menjamah memberikan kesembuhan bagi yang sakit dalam kerelaan kehendak Tuhan sendiri. Persoalan pekerjaan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan yang membukakan jalan. Tetapi satu pintaku sebagai hamba-Mu, kiranya lewat tiap peristiwa anak-Mu boleh bergumul, makin mengenal-Mu, ya Tuhan. Iman mereka makin dimurnikan, hingga kesungguhan mereka dalam melayani-Mu semakin teruji dan terpuji. Tuhan tolonglah. Hamba berdoa menyerahkan tiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu, pimpin tuntun dalam cinta kasih-Mu. Begitu pula dengan gereja-Mu. Apa yang akan kami kerjakan ke depan, campur tangan Tuhan jadi doa dan pengharapan kami. Kami serahkan hidup kami, jalan kami, hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kepala gereja yang sejati. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin.